Iya, waktu udah tahu dari kemarin udah sampaikan. Ya gitu aja. Kalau saya, kemudian Pak Nus juga kebetulan kan bareng mengajar Bapak, juga mumpung ada pemudian ke Prona ini, maksudnya tanah di aset-aset masjid budaya itu mau ditingkatkan ke ACD, ya. Sehingga nanti bisa disertifikasi. Iya, bagus lah itu. Hmm. Itu kan saya kemarin sudah saya sarankan, ya. Saya yang belum sertifikasi, dia sertifikasi. Ya. Dan itu ada, sehingga saya dengar, saya serah terimakan, sehingga tanda terima nanti. Ya. Karena ada sebelumnya saya ada pertanyaan yang Pak Slamet nggak bisa jawab kemarin, kan? Saya cuma itu aja butuh. Nah sekarang berkaitan dengan yang apa yang ditanyakan Pak Dubes saya nggak bisa jawab. Salam tenangkan. Nggak seperti penyampaian teks jarang saya kan kemarin saya tadi itu. Iya langsung itu langsung juga saya kayaknya nggak diaksep. Saya kan masih jamaah nih masih LDI lah sampai saat ini pada detik ini. Terus DRH kok nggak disampaikan. Padahal kan biasanya Pak Slamet kontak saya, bagus, ada waktu kapan? Kemarin kan dijawab sebenarnya kan pertanyaan yang sudah dijawab sebenarnya bukan sudah dijawab. Saya juga sudah jawab juga bagus, tapi kan begitu saya diberi masukan tambahan, semua kebijakan saya serahkan kepada saya. Nah, iya, enggak kalau justru malah gampang zaman saya kayak dia, tinggal perintah kayak kelompok, kelompok itu sama sore dilamut bagus disampaikan. Kalau saya, orang beda mungkin ya. Kalau saya kan orang gitu. Karena yang pakai kelompok, balik, sampaikan tuh. Kalau emang saya masih dianggap jamaah, kan itu prinsipnya itu aja. Saya cuma tanya, saya ini masih dianggap nggak? Kalau nggak dianggap, saya pengen dengar siapa yang ngomong, nyampein gitu ke saya. Jadi, ya ini Pak, makanya saya ya masih ada yang berat menyampaikan. Ya saya kan hanya kumul Bapak ketika kita. Ya mungkin Pak Peri kali yang nyampaikan. Nah mungkin Pak Muton. Beliau bisa. Ada. Saya cuma pengen dengar aja kok. Saya nggak masalah kok. Saya cuma pengen dengar. Oh iya. Ya syukurlah. Alhamdulillah. Syukurlah kalau saya syukur. Entah saya mau dianggap apa juga saya nggak masalah. Itu yang saya pengen dengar kan. Jadi. Tuh aja Pak Tri. Pak Tri kan juga udah sempat nasihati saya ya kan. Masa nggak respon ya. Saya pengen tahu aja. Saya pengen kita gentleman gitu. Nah, untuk hal itu ngomong tempat face to face ngomong. Misalnya saya udah nggak nyangka kenapa kan itu saya punya hak bertanya, punya hak membela diri, punya hak segala macam, punya dasar apa gitu kan, kira-kira gitulah, simple nggak sulit lah orang kita masih saudara masih Islam bukan kalau saya menjelaskan nanti saya salah Pak, makanya kan bisa dijelaskan sama Pak Haji Triyono. Iya cok, itu yang saya mau dengar kan sebelum kita lanjut ke yang langkah berikutnya. Itu aja, nggak ada apa ill feel lah ya, nggak ada dendam dia, nggak ada sangkaan. Saya mau dibilang apapun saya terima, iya kan, cuma kan kita orang-orang yang berilmu dalam agama ya kan? Kita harus mengucapkan harus dengan kebenaran kan, gitu dasar, jangan kebohongan. Kalau saya dicap maling gitu kan harus ada bukti saya mencuri apa, iya nggak kan? Gitu loh. Itu dunia atau masalah kalau agama kan tanggung jawab pada Allah. Itu aja Pak. Ini kalau data ada semua kecuali masjid sendiri. Saya udah ngomong kan kalau masjid itu. Nah, itu nyawa saya diganggu di situ. Kalau masjid itu kan bukan urusan saya, urusan keluarga. Jadi ya, jangan berani campur tangan Pak. Ya, yang saya urus ini hanya karena itu sama saya Pak. Jadi kata ya, itu nggak ada masalah kan saya bilang saya serah. Ada di saya dan saya serahkan. Kecuali masjid kan saya ngomong gitu. Kalau masjid nyawa saya tuh. Nah, itu aja Pak Tri, mungkin sudah disampaikan kan pertemuan kemarin ya. Ke Pak Tri, ke Pak Kartu, tapi ya, silahkan. Saya cuma butuh dengar dari ucapan orang. Ya. Itu aja Pak. Apalagi Pak Tri kenal saya udah dari zaman replik lah, dari zaman dulu lulus di Lembale, itu dari coaching muda lah zaman dulu. Bujangan. Yang 78-79 mahal ya, gegeran. Sampai punya cucu. Nah, itu aja saya cuma sekarang saya akan diberi amal soleh dari Mamaan Pak Tatur. Sambil ini Pak diminum. Ini kalau Pak. Jadi saya tegaskan, saya ini kan sampai saat ini masih merasa jamaah NII hanya kok tidak diperlakukan seperti jamaah, ya. Punya keimaman tidak jamaah. Nah, itu saya pengen tahu aja. Jadi kalau dianggap ya, kalau nggak dianggap apa? Intinya nggak masalah. Itu aja Pak. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saya pada hari ini ingin menjelaskan tentang pertanyaan Pak Agus. Saya ini masih diakui apa tidak oleh apa oleh jamaah oleh adi mengecek keimaman. Di sini saya sedikit menerangkan sesuai dengan kemampuan saya bahwa kita sebagai orang iman itu tidak boleh memandang siapa orangnya, tapi pandanglah apa yang dia katakan. Jadi, sesuai dengan ucapan Ali untuk Nabilah bahwa datang itu mangkola. Kita dalam jamaah ini sudah sama-sama kita yakini sejak zaman kita masih berjalan bagus. Ya, saya terus di perjalanan sudah sama-sama meyakini tentang kebenarannya Quran hadis jamaah. Di dalamnya ada keamiran yang sudah sama-sama kita yakini, sudah sama-sama kita percaya, sudah kita angkat sebagai amir kita. Itu sudah hukumnya, sudah kedudukannya sudah sebagai amir. Karena siapa yang biat kepada imam dengan memberikan buah hatinya dan menyerahkan salah jabatan tangannya itu supaya mendengarkan dan taat, itu berarti keimaman itu sudah sah. Kita angkat sama-sama, ini sudah kita yakini sejak zaman dulu kala. Maka kita jangan melihat orangnya siapakah yang jadikan imam itu, tapi kita lihat kedudukannya. Kedudukannya adalah itu adalah imam kita. Sudah kita angkat sejak mulai Bapak Haji Nur Hasan, Pak Haji Muhammad Zahir, dan Bapak Haji Abdul Aziz. Nah, karena kita sudah sepakat mengangkat beliau sebagai imam kita, kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Kita sekali lagi tidak usah memandang itu Pak Jul Aziz atau Pak Jul Almarhum, tapi kedudukannya beliau sudah kita angkat sebagai imam kita, sehingga kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan taat. Nah, akhir-akhir ini Bapak Imam punya ijtihad. Garis besarnya mengeluarkan 30 poin. Saya sendiri juga enggak hafal. Nah, di situ di garis bawahi siapapun orangnya yang terlibat dalam salah satu poin itu, kalau dia punya dakwaan, dakwaannya diistirahatkan. Karena dia punya kepahaman yang sudah berubah dari sejak yang dulu kita tetapi kita yakini, akhir-akhir ini sudah mulai berubah. Maka keimaman punya garis, siapapun orangnya yang mengerjakan salah satu dari 30 poin itu, kalau dia punya dakwaan, dakwaannya dilepas. Setelah dilepas, kalau dia memang masih tetap punya keyakinan tentang kebenarannya Quran hadis jamaah yang kita tetap ini, orangnya kita rahmat. Dan kalau sudah kita ramut, ternyata kok masih menjalankan salah satu 30 poin itu, imaman nasihat, kita sudah enggak punya kewajiban untuk meramot orang tersebut. Itu nasihat simpelnya seperti itu. Sehingga kita sebagai wakil-wakilnya Pak Imam itu, ya kita tinggal mentaati apa yang menjadi istihad keimaman itu. Jadi kalau memang orang itu sudah mengerjakan salah satu 30 poin itu, kalau punya dakwaan dilepas, setelah lepas kok masih tetap ingin jadi jamaah diramut, tapi setelah diramut kok masih tetap mengerjakan salah satu 30 poin itu, maka kita sudah gak punya kewajiban meramut. Itu garis besarnya seperti itu. Sehingga kita tinggal mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi kita gak bisa menghukumi Pak Agus sudah bukan jemaah, Pak ini sudah bukan jemaah, kita gak. Tinggal kita, diri kita masing-masing, kita sikapi istiadatnya imam yang kita berhati itu seperti itu. Kita sebagai wakilnya imam, sebagai apa atau orang yang dipercaya imam tengah berjamaah, ya kita ikut melaksanakan hal tersebut. Dan istiadat keimaman itu selama tidak maksiat wajib kita dengarkan dan wajib kita taati. Pertama, sekarang kita tidak boleh bergaul sama si A. Itu ijtihadnya imam tidak maksiat, karena mengikuti zamannya Nabi, ijtihad pada Ka'ab Malik. Ka'ab Malik itu juga orang berjuang agama, orang yang hebat. Tapi karena suatu saat dia mengalami menjalankan kesalahan, oleh Nabi langsung di stop, siapapun orangnya gak boleh bergaul sama dia. Akhirnya ya umat Islam tadi taat semua, karena dianggapnya Ka'ab ini ada masalah. Sehingga oleh Nabi semua orang Islam, bahkan menjelang akhirnya istrinya, anaknya pun gak boleh berkumpul. Contoh istrihat tidak maksiat. Semuanya cerita Tolut saat diangkat jadi sebagai pimpinan, ya banyak yang menentang. Kok kenapa Tolut? Berarti kan memandang orangnya itu enggak boleh. Jadi kalau Allah sudah menentukan dia sebagai pimpinan, ya sudah. Tapi karena dia memandang orangnya, saat ada istihad di dalam perjalanan, mereka masih memandang orangnya. Ah, lewat air yang jernih kayak gini kok gak boleh minum, kejadiannya pakai cawukan. Ini karena memandang orangnya itu awalnya gak bisa taat, minum sekenyang-kenyangnya. Itu contoh-contoh ijtihad tidak maksiat. Karena minum air itu boleh, halal air itu, tapi Tolut punya ijtihad gak boleh minum. Itu bukan bertentangan dengan perintah Allah, tapi itu namanya ijtihad. Nah, kita gak boleh bergaul sama si A. Si A ini ulama, kenapa gak boleh bergaul? Tapi kita ngambil contoh Ka'ab bin Malik itu. Dia juga orang berjuang hebat, orang berjuang yang pol. Tapi karena dianggap oleh Nabi ini ada masalah, orang iman gak boleh bergaul. Iya Pak, itulah gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi saya enggak menghukumi siapa-siapa, saya masih jamaah, saya pun jamaah atau tidak. Jadi setiap keimaman seperti itu. Ya Pak Selamat, Pak Nuh dan lain-lain itu sama wajibannya memperlancar, memperkuat ijtihad dari keimaman. Jadi kita tinggal taat dengan keimaman itu. Nah, perintah-perintahnya, ijtihad-ijtihadnya itu tidak tergolong maksiat karena ada alasan-alasan tertentu. Jadi salah, tidak perlu panjang lebar, salah intinya singkatnya seperti itu. Jadi aman punya ijtihad yang seperti itu, kita sebagai orang yang dianggap sebagai pendamping imam, mulai dari tingkat kelompok, desa, daerah, kita akan selalu memperkuat taat kepada istri yang jadi, karena memang itu kita pandang segi kurang hadis ada contoh-contoh masih. Insya Allah itu saja jawaban dari saya, penjelasan dari saya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Allah memberikan manfaat semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakumullah khairan ya. Saya sudah dengar yang bukan walaupun tidak secara eksplisit ya, implisit. Artinya saya kan sudah tidak diramut. Mengatakan gitu. Jadi imam kan kalau diterusin artinya saya bukan jemaah hari ini. Betul Pak? Saya mengamalkan begitu. Kita tidak mengatakan begitu, hanya Pak Agus sendiri yang bisa menilai tentang nasihat keimaman. Iya, saya kan cuma menerjemahkan begitu. Salah enggak saya gitu. Jadi, saya ini kan udah enggak diramut, sudah dipastikan kan? Saya tidak diramut sebagai jamaah. Artinya saya bukan jamaah. Eri kan simple, gampang loh. Kalau saya jadi sederhana lah, gampang-gampang aja. Kita kan tahu semua baik buruknya jamaah nih. Saya dari kapalan udah kapalan istilahnya jamaah nih. Cuma gitu-gitu aja, simpel-simpel aja. Kita ini nggak ada sakit hati, nggak ada apa-apa. Setepnya udara, saya dianggap apa? Jadi saya cuma menerjemahkan sebenar-benarnya istilahnya bahasa tuh kalau bias harus diluruskan. Betul kan? Supaya enggak pas lama mengartikan ini nanti ini bingung nanti. Cuma satu. Jadi saya dari hasil jawaban implisit bahwa ijtihad oke, saya tahu semua itu. Walaupun tidak disampaikan saya sudah tahu. Saya simpulkan supaya bahasanya mengerucut arti satu, enggak salah semua memaknai enggak salah. Jadi saya prinsipnya kan saya sudah tidak diramut sebagai jamaah LDI. Betul? Betul kan, Pak ya? Iya. Dengan demikian, saya sudah tidak jamaah LDI lagi. Saya terima, saya dicap seperti itu. Artinya, sesuai dengan saya sebagai jamaah dulu dari jeda-jeda sini, di mana jamaah di luar LDI adalah yang tidak ini dikeluar dan adalah dianggap murtad, dianggap kafir. Iya kan? Saya enggak sakit hati loh dibilang murtad, juga saya bilang kafir. Saya terima. Kita demi maaf. Oke, itu emang kita kan saya sebagai jamaah nih, saya masih jamaah nih. Yeah. Kan begitu kan? Kita kan memang murtad, kafir. Bahasa di teks maupun di ini kita begitu kan terhadap ini mungkin Mas Fajar Mas ini. Ada yeah. Bahasanya, tapi kalau udah di luar kan enggak salah. Yang perlu di saya juga saya enggak menangkap misi apa tadi. Menangkap ya. Karena saya coba ini kan 30 poin. Menyatakan nggak ngerti isinya apa, nggak hafal, terus masalah Pak Agus apa? Iya, saya juga dari 30 itu saya apa? Ya kalau dari aspek legal nggak ada apa-apa ini, cuma narasi aja. Iya, jadi nggak ada cerita teman apa? Ya kita cuma menyampaikan pokoknya 30 poin saya juga hafal. Nah itu dia. Siapa nggak hafal dan mengerti nggak apa-apa terhadap 30 poin itu? Keimaman sudah tidak berhak punya kewajiban ya. bukan menganggap ini murtad ini kafir tapi bukan bahasa ini tapi kita kewajiban meramut kita kan menyatakan bahasa Bapak Imam kan kita saya ini jamaah nih masih jamaah nih belum keluar nih ya kan begitu kalau kita kan mengalami bahwa di luar jamaah itu murtad bahkan teman-teman yang sudah hit ini ya dibilang murtad kan bahasanya kan begitu kita nggak usah bohong sama diri sendiri Pak saya itu nggak bisa bohong atas kebenaran ya kan kita doktrinnya seperti itu jadi maaf ini murtad dulu keluar dari jamaah akhir nah saya bergaul dengan mereka saya nggak bergaul loh ya saya bergaul hanya kenal kalau bergaul kan sehari-hari atau gimana ya kayak kita nih jamaah ini bergaul mereka 11 kali juga belum terus toh. Jadi tapi kenal gitu ya. Nah, jadi saya cuma garis tegas aja lah kita kalau berani ngomong A ya harus kemana juga kita ngomongnya A jangan B gitu loh. Iya kan? Jadi harus memiliki kepahaman dan keyakinan seperti itu Pak Tri. Saya Pak Tri kan udah kenal saya. Iya, teman-teman. Kita ngambil bahasa, kita enggak mau mengatakan murtad. Ya bahasa internal lah, kata-kata internal lah. Bahasa internal kita akui kan. Bahasa yang negatif. Enggak, bahasa internal kita kan begitu. Kita enggak usah ngomongin keluar. Internal kita kan begitu. Karena memang kita saya juga. Ini jamaah semua loh dulu ya. Yeah, cuma mungkin enggak ada yang pernah nanya kayak saya, Mas. Biasa tadi ya kalau beliau kan belak-belakan. Saya juga di daerah sudah sampai di puncak juga Ya memang karena kita bisa takia, biasa berbahasa kita lebih luhur, sebetulnya berbohong, sebetulnya. Itu juga apa namanya menjadi mendarah daging di kita gitu. Tapi ada hal sebetulnya yang kalau kita benci pak, udah kita serang habis mungkin. Enggak, kita masih anggap saudara semua. Ya kita beginiin juga enggak ada masalah sebetulnya. Hanya memang ada hal yang menurut saya juga perlu diluruskan, perlu diketahui teman-teman ini. Jamaah itu baiklah, gimana nggak baik, oke lah mau amalan juga bagus, tapi memang ada yang perlu diluruskan. Karena kalau enggak ya jadi penyakit nular kayak gini-gini ini dianggapnya ya coba dilihat secara logika juga orang yang baik-baik, orang yang ini masa sampai punya prinsip dan dimurtadkan semua gitu. Mungkin ibaratnya bapak waktu saya Islam ada anak yang bahlah Yahud jadi Kristen kata ya kan, itu nggak dibenci, nggak disuruh nggak bergaul, itu istilahnya ajaran yang baik ya. Kalau ajaran yang jelek kan jangan digauli gitu kan, diusah aja gitu kan ya. Kalau secara nalar saya itu perintah yang tidak baik gitu. Nah, ini kan saya nggak tahu baiknya buat si A belum gitu, karena tujuannya apa gitu kan. Kalau kami sih biasa di keluarga yang heterogen ya, macam ada yang Kristen, ibu tuh kayak ada Bapak Abdullah yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Itu anaknya juga ada yang Kristen, pindah agama kawin dengan ini. Tapi kita tidak membenci kecuali yang memang ada kepahamannya sudah radikal terdoktrin ya. Sehingga tapi tetap takiyah gitu loh. Artinya berdoa takiyah. Ya, tetap nanti bahkan apa segala macam lah kita udah dialami lah kan, waris. Kalau waris kan jelas sudah enggak. Itu selain macam. Tapi kami bergaul dengan baik sebagai saudara. Nah kita ini di jamaah, seandainya saya kan saya sudah dinyatakan tidak, ya kita kan tetap menyaudara. Apa mau perang-perangan langsung berantem kan? Nah gitu kan nggak pak? Jadi kita menyaudara, saling ingat mengingatkan. Kalau ada yang dari dalam pun mungkin saudara-saudara kita ini sudah mengingatkan kan, ada yang perlu diluruskan. Nah, tapi ini sulit diluruskan. Mungkin hatinya sudah kaku, untuk apa? Susit. Nah, kita ya masalah gitu. Itu aja pak. Jadi saya berterima kasih. Jadi yang penting kan saya tahu statusnya, walaupun nggak keluar secara eksplisit ya pak. Bapak sudah tidak oleh keimaman kan pak, gampang aja imamnya nggak ada kok di sini kan. Oleh keimaman Cak Ajis bagus sudah dinyatakan tidak jamaah LDI, sudah menjadi orang kafir, orang murtad, selesai. Itu yang saya pengen gentleman. Ya. Dasarnya apa gitu kan gitu. Sekali lagi sekarang bahasanya pak mulai jadi Pak Doir, Pak Ajis ini. Sudah tidak memakai bahasa kafir dan murtad kan, tapi semalam kita dipakai kan ya, ya, ya, sudah keluar dari jamaah sudah murtad kan jamaah kita sudah nggak punya kewajiban untuk meramai ya. Bahasanya kita sekarang pakai yang nggak ada negatifnya ya. Jadi kita pakai bahasa mereka pun kan sebetulnya jamaah kita seperti itu ya, cuman bahasanya aja ya, bahasanya dirubah tapi sebetulnya keyakinannya kita di hati nih ngobrol lu kafir lo gitu, di hati nih lu kafir lu murtad lu gitu ya kan. Iya gitu pak, kalau saya kan orangnya saya juga tahu bahasa zaman dulu memang bahasa Pak, bukan zaman dulu, masih kemarin-kemarin kan masalah soalnya saya kan juga sama MUI 8 paradigma baru berada di itu ternyata itu bagus, itu bagus. Saya yakin 8 paradigma ini juga teman-teman ini belum tentu tahu. Tentu dan cuma lip service atau apa. Itu sudah disampaikan. Itu oleh bagus kalau LDI ngikutin 8 paradigma baru. Saya punya bukunya kok, masih simpen. Sayangnya itu, seandainya itu diikuti benar-benar nggak takut, wah ampun jamaah. Dan umumnya jamaah saya bilang orang baik-baik semua. Jadi sayangnya deh. Coba saya mau bicara sedikit aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri yang saya hormati sebagai guru saya, Pak Selamat sebagai saudara saya, Mas Nur sebagai saudara saya, Mas Fajar sebagai guru saya, Mas Agus sebagai saudara saya. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pengadilan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduh. Sepakat Mas Tri ya. Lalu tadi Mas Tri mengatakan bahwa taat pada Allah Rasul dalam Amir, saya juga sepakat. Tapi ada not di situ. Notnya adalah malam yu'mar bi maksiyah. Fa in umira bi maksiyatin fala sam'a wa la tha'ah. Kalau kita diperintah dengan maksiat tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Contoh maksiat mana Allah menyuruh Pak Amir melarang? Contoh Allah menyuruh apa? Menyuruh Allah dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina yaqta'una ma amara Allah. Dia memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Memutuskan hubungan family, ya materi ya. Sepakat ya, itu maksiat materi ya. Ya kan? Alladzina yaqta'una itu fi'il mudhari materi. Ma amara Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mas Tri sering ngomong di daerah itu kalam khabar, mananya perintah, kalam khabar, mananya perintah kan materi ya. Saya rekam itu masih. Saya rekam sekali. Itu yang pertama. Bila lagi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya. Ini adalah kita bersaudara. Ini adalah mudzakarah, bukan mujadalah. Mudzakarah. Sebagai saudara, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Terus terang saya tuh sedih. Sedih sih kenapa? Saya bacakan hadis kalau saya sekarang diomongin jangan dihubungin Mas Ali. Jangan dihubungin kan ini kan enggak pas. Enggak pas. Nah, jamaah, sekarang sedikit saya bicara jamaah. Boleh diomongin ke daerah, boleh ke pusat. Karena saya bawa dalil yang hak. Kalau dalam ilmu sholah dikatakan itu namanya ta'arudul agilah. Ta'arud itu artinya dalil yang bertentangan. Sahabat aja banyak bertentangan, maksudnya dalam hadis itu pendapat ini ya. Tapi mereka tidak bermusuhan. Ingat itu, Bukhari memuji Muslim, Muslim memuji Bukhari, ya kan? Nah, lalu gimana cara kalau ada ta'arudul agilah? Itu pasti ada. Cari namanya muqayyad, cari namanya mutlak. Ini enggak ada kita langsung punishment. Setelah tarik muqayyad, tarik mutlak, mana yang ashu, mana yang dhaif. Setelah itu mana yang awal, mana yang akhir. Baru mauquf. Setelah mauquf, baru nasih mansub. Nah, sekarang saya akan sedikit bacakan dari sedikit. Mumpung ada kita. Ya, karena saya apa namanya itu dibilangin anu Mas Amas saya ini kan Mas Amas saudara saya, bersaudara saya susah. Saya lahir batin bersaudara. Ya kan saya dari jamaah kurang lebih masih 60 tahun yang plus. Saya jadi membalik 60 dari kecil. Ya kan sekarang saya bawa kita sama-sama nyari kebenaran. Jamaah udah benar jamaah itu saya katakan. Bukan. Tapi hal-hal yang perlu dilurusin kita lurusin gitu. Nah tidak berarti orang lulusin kemudian disisihin. Ini yang nggak pas Mas Tri. Nah sedikit ini Bukhari masih punya ya kan. Ini yang asli. Mohon maaf sekali. Oh yang asli mana ada yang batu? Hah? Mana ada batu? Ya kan ada yang fotokopi kan bisa aja salah fotokopi. Ya. Terusin tentang soal fotokopi mencetak. Ada yang nah ini yang ada. Ini benar ya. Bukan saya ini. Jadi saya pura-pura nggak tahu juga. Nah ini sedikit saya apa yang, namanya yang itu. Yang Beirut berarti. Ya. Di sini kan ada dikatakan bahwa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haq. Ya. Kemudian yuqatiluna, berperang mereka membela agama Allah mati-matian. Ya, barangkali ya kurang lebih kalau saya katakan kalau sekini-kinian Mas Agus ini lah dari kecil terus kita sama Bunamin kita mau dibunuh Mas Agus kan? Ya banyak ini banyak gitu. Saya termasuk. Ya. Saya cerita. Nah begitu. Bukhari mengatakan siapa itu? Hum ahlul ilm. Ahlul ilmu. Itu jamaah juga namanya. Jangan dinafikan Mas Tri mohon Mas Tri. Ini Bukhari 125. Ya kan? Juznya. Nah ini babu qaulihi ta'ala. Bukhari menaruh di babnya. Ini hadisnya Pak Selamat mohon dicatat, diingat hadis juz 9. Ya kan? Masih pasti sama ini hadis saya ditaruh di bab qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasathon. Aku jadikan Islam itu umat yang adil, umat yang bijak, umat yang selalu berpegang pada Al-Qur'an, pada kitab Allah dan sunnah. Ya tadi disebut tidak suruh menegur kaf itu termasuk perintah Allah langsung itu langsung dikerjakan. Nah ini kita bisa bicara di forum yang berbeda. Kemudian Bukhari mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasathon ma amaron nabi, sebagaimana yang diperintahkan oleh nabi. Ini dengan fi'il madhi mabni ala al-fath, ini sudah tidak bisa dipungkiri ini secara bahasa, ya kan? Biluzumil jamaah, tetap jamaah. Ini maksud saya tetap jamaah Mas Tri ya. Ini maksud Mas Tri jamaah. Tapi kalau saya dikatakan bukan LDI barangkali ya kalau itu mah hak gitu kan. Nah, wahum ahlul ilm, kata Bukhari, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah ahlul ilmu. Ya, hum ahlul ilmu, ya kan? Ini Bukhari juz 9. Nah, sekarang ini yang tren ini Tirmizi. Karena ini pun saya bawa kitab Imam Nawawi ini. Ya, karena bukan masalah apa-apa, agar kita tuh benar-benar di atas kebenaran. Kita tulus berjuang di jamaah. Saya tuh berjuang di jamaah dari kecil, enggak pernah dibayar istilahnya. Ya, kok kucuk-kucuk karena saya baca hadis ini kok saya disisihin gitu. Tapi ya itu haknya Bapak Imam, ya enggak apa-apa. Saya tulus ikhlas, ya kan? Ya Pak ini gini bersaudara Pak Jaya, kita bawa hadisnya ini. Nah ini. Man arada buhbudal jannah falyalzami jamaah. Siapa yang ingin ke tangga surga tetapi jamaah kan? Kita ya waktu pertemuan master kan saya ngomong itu. Ini tidak bisa dipungkiri karena waktu itu Pak polisi nanya saya, apa Pak Zul masih percaya tanpa jamaah masuk surga? Oh enggak, harus jamaah ya, karena ini dalilnya kan. Nah, terus di sini ini dalilnya yadullah mal jamaah wa man syadza syarana darna. Tapi ini kita enggak baca ini. Qala Abu Isa wa tafsirul jamaah inda ahlil ilm, yang dimaksud dengan jamaah menurut ahli ilm. Inda itu dalam ilmu nahw sorof namanya, zorof namanya, yang berarti tidak bisa dipungkiri lagi. Inda ahli ilm di situ ada jar majrur masri. Ya kan kalau kita belajar ilmu sorof jar majrur. Kalau di Arab begini masul inda zorof mabniun alal kasri. Saya tidak usah bahas itu. Artinya aja kata Abu Isa hum ahlul fikhi, ahlul fikhi itu juga jamaah namanya. Kemudian wal ilmi, ahlul ilmi jamaah juga namanya. Kemudian wal hadis jamaah juga namanya. Ya kan tidak disebutkan. Qala samitul Jarud ibni Mu'ad, Jarud berkata, saya mukhtar, saya ringkas saja hadisnya terlalu panjang. Qala Abdullah ibn Mubarak, yang sering kita pakai ini dalilnya, Abdullah Mubarak berkata. Abdullah Mubarak ini diantaranya yang kita sering pakai dalilnya al isnad bin nadinya Pak ya. Itu saban hari kita dengar itu ya. Nah, kemudian Abdullah Mubarak mengatakan Abu Hamzah As-Sukkari, Abu Hamzah itu As-Sukkari huwa jamaah, dia jamaah juga namanya. Padahal Abu Hamzah itu siapa? Cuma satu orang, mufrad itu satu orang, jamaah namanya. Yang kemarin saya sampaikan karena ini pengurus, forum pengurus, ya nggak apa-apa materi yang saya sampaikan, maaf sekali materi. Di dalam riwayat Ibnu Asakir yang saya katakan itu, maka analil hak wahil jamaah fa'inkanat wahdah, sendiri juga jamaah namanya. Lah ini Pak Haji, ini hadisnya sahih yang sering kita baca, tapi ini Tirmizi juz 4. Yang sering kita baca, tapi ini jarang kita baca. Saya ngerti maksudnya jarang dibaca karena itu tidak memperkuat seolah-olah gitu. Padahal saya yakin kalau dibaca itu saya tidak terpengaruh kok dengan ini. Tapi saya sudah punya ilmu ini. Oh ya ini. Gitu. Tapi karena saya punya ilmu lebih, sekarang sudah Pak Tri itu, ya, apakah itu benar? Ya, itu saya tanya sama dia, apakah benar? Saya di sisi saya bacain hadis, ya benar. Nah, lalu sedikit. Di forum yang mulia sekali ini, jamaah itu pengertiannya dua. Satu adalah jamaah namanya secara adyan, ya. Adyan itu jamak daripada din, itu artinya manhaj, itu benar. Ini manhaj namanya, manhaj ya, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis, manhaj namanya. Dari mana mukrinya Pak Zul? Saya bicara sama Fatwa Patri. Pada saat terjadi pembaitan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu khalifah yang pertama. Sa'ad bin Ubadah CS temannya banyak, enggak bai'at kepada Abu Bakar. Tidak bai'at. Tapi Abu Bakar tidak mengatakan kafir. Ini yang mohon dicatat. Saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, perang Jamal, tidak juga dikatakan kafir. Saat terjadi Muawiyah, nah terakhir pernah ditanyakan kepada Pak Nur Hasan, gimana hukumnya orang yang tidak bai'at? Ini saya rekam untuk kecil, apa kata beliau, itu orang bugot. Itu benar itu. Kalau buka itu artinya menentang. Ya, menentang, berontak. Tapi sini ada miss-nya. Dikatakan bugot kalau kita sudah deklar, kalau sudah saya ini amir secara umum menentang, itu bugot wajib diperangi. Tapi kita sendiri kan masih ditolak, ya kan, masih diam-diam materi, ya kan? Itu satu, itu jamaah juga namanya. Kemudian kedua adalah jamaah secara struktural, ya kan, secara ada adin, ya kan, kemudian ada secara imamah. Ini kita juga tidak pungkiri dari zaman Rasulullah sampai dengan Khalifah Turki itu jamaah. Nah, mereka itu namanya adalah apa namanya, jamaatul muslimin, di bawah amir, di bawah ar-rais ada ma'us, ada amir, ada uyah, itu jamaatul muslimin namanya. Nah, tapi kita lihat sekarang, kita praktek, kita lihat sekarang di dalam kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, terjadi invasi Islam yang besar. Orang Eropa masuk Islam, orang Asia masuk Islam. Karena mereka itu dekat. Dia punya wilayah, dia punya tentara, enggak bisa dipungkiri itu. Ya kan? Sampai terjadi di Khalifah Turki. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita kembali ke ilmu mustalah. Ilmu mustalah itu lahir 360 Hijriah kurang lebih. Di situ disebutkan bahwa hadis itu apa sih hadis? Hadis itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada nabi, min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa taqririn, dan persetujuan, wa niyatin, dan niat. Setuju Patrick? Hadis itu perbuatan, perkataan, persetujuan, dan niat. Ada yang dikoreksi enggak Patrick? Sekarang saya akan lihat sekarang di perbuatan. Ya, kalau ucapan mau kita ngaji. Ini hadis kita, ini hadis ucapan nih Mas Agus. Tapi perbuatan nabi adalah nabi itu memang punya wilayah. Itu tidak bisa dipungkiri. Punya tentara. Tidak bisa dipungkiri. Bapak ya. Saya ada waktunya cuma sedikit, waktunya terbatas. Jadi saya tidak ingin menolak penjelasan dari Pak Jul. Waktu saya yang berkata, jadi maaf. Oh, baik. Saya hanya memberikan penjelasan sedikit masalah Agus. Yang intinya sesuai dengan keyakinan saya pribadi itu tadi, jadi keimaman sekarang ini memang bahasanya, memang kita memang niatnya enggak ya mereka campurkan. Kita enggak mengkafirkan orang, enggak memurtadkan orang. Dan bahasa kita sekarang, dia bukan kewajiban kita untuk merambut. Jika memang dia sudah segini, keimaman sudah tidak punya kewajiban untuk merambut pada orang-orang tersebut. Jadi Mas, tidak mengatakan itu keluar dari jamaah, tidak mengeluarkan tembota, tapi hanya keimaman tidak punya kewajiban untuk merambut karena sudah punya. Artinya dikoreksi ya, ucapan-ucapan keimaman yang terdahulu dikoreksi. Dan mengakui kesalahan, kalau mengoreksi itu berarti ada yang salah sehingga diperbaiki. Simple, saya sih bukan ilmu lah, prinsip-prinsip dasar sosiologi ini merupakan turunan aja Pak, tapi hal yang disampaikan Pak Zul sebetulnya harus diketahui sebagai ilmu yang ya, bermanfaat. Kalau Bapak ini bertanggung jawab terhadap ruqyah, jangan dianggap remeh. Ya, saya juga enggak menyalahkan apa yang disampaikan Pak Zul, enggak menolak, enggak. Ceritanya kan panjang, banyak hadis, banyak ilmu. Ya. Sehingga waktu saya yang tidak cukup untuk mendengarkan pandangan Pak Zul. Kami bukan menolak, tapi waktu saya yang sangat terbatas. Kalau 30 poin tadi Pak Agus masuk yang mana? Saya enggak tahu tuh, enggak tahu. Saya terkena di mananya? Ini dikasih tahu misalkan kosong karena enggak ada. Seperti gini Pak Jatatria. Ya. Saya tidak pernah mengundurkan diri sebagai pengurus, ya kan? Tapi dibilang mengundurkan diri, ya kan, di bahasanya Pak Catur ada di WA saya nih, menerima pengunduran diri saya, itu kan memutar balik fakta. Secara ini loh, logika dan keilmu keduniaan. Saya tuh gak pernah bisa, Pak Catur, saya karena sibuk atau karena udah berbeda pandangan, saya mengundurkan diri, itu gak pernah terucap dari saya. Betul Pak ya, benar kan nih saya. Tapi di Pak Catur WA saya terima pengunduran diri Pak Agus. Saya terima, gak masalah. Selesai kan itu Mas Aida. Terus sekarang saya tidak diramut. dasarnya apa ya? Boleh dong, tahu dong. Ini kita ngambil poin-poin yang saya ingat saja dari 30 poin itu, bahwa jamaah dilarang bergaul, dilarang memfasilitasi terhadap orang-orang tersebut. Ya. Nah, ini kalau masih ada, maka punya dakwaan dilepas. Saya itu yang dilepas. Maksiat bukan Pak Jun. Saya harus menjauhi orang-orang ini. Padahal dia, saya menganggap dia orang Islam yang ada tali sadatnya di lehernya. Masih saya bukan orang kafir. Saya bergaul dengan siapa ya? Kenapa saya tidak dilarang dengan kaum Yahudi Nasrani? Saya kerja banyak dengan orang Yahudi Nasrani. Harusnya itu yang dilarang. Jadi itu tadi saya kembalikan ke ijtihad keimaman. Ya, suka kan jadi kalau sudah alasan alasan tidak dawuh. Itu kan dawuh lah ya, dawuh. Kalau bahasa Jawa tuh dawuh pandito, harus AA, BB sampai ke bawah. Ijtihad sendiri juga. Ya, ijtihad sebetulnya apa? Makna ijtihad apa? Nah, itu pernah nyampein ya? Jadi enggak, itu sih tahu lah boleh enggak semua. Waktunya Pak Tri juga sedikit. Prinsipnya kan gini, sebenarnya kan kalau jamaah waktunya kan beliau. Iya, waktunya. Kita juga enggak ini. Prinsipnya kan mau apa, data itu ada Pak, saya bisa kan serahkan. Cuma kan saya kembali ke ingat sebagai pengatur dulu kayak desa, ya kan, kalau bertemu dengan orang-orang tersebut, ya kan, paham lah Pak Tri selalu barriernya enggak mau berdialog. Ini kan masih ada, masih kesempatan. Itu tidak menjawab pula. Nah, tinggal bertanya kan, katakan segera tobat. Ya kan gitu kan? Nah, itu apakah saya suruh gitu Pak? Saya tanya nih, kan harusnya berani ngomong dong, segera tobat Pak Agus. Kita tidak mau. Nah, ini enggak, itu kita, saya kan sebagai wakil keimaman dulu kan. Mas, sesuatu kalau ada yang tertutup ini. Jadi saya berani ngomong misalnya, Pak segera tobat. Tapi saya enggak bisa, tobatnya kenapa kita dia? Kita harus berpikir juga kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupin, enggak boleh di luar. Iya. Kita Allah itu menciptakan kita ada pikiran apalah takilu nafatul, itu juga harus bergerak, jangan sampai kita hanya mengambil garis besarnya bahwa keimanan punya ijtihad seperti itu. Ya, siapapun orangnya paham ya, menjalankan salah satu dari 30 itu. Saya enggak memerinci 30 poin itu mana yang maksiat, mana yang enggak. Pokoknya intinya keimanan punya alasan tersendiri. Ya. Nah, itu siapapun orangnya yang masih menjalankan salah satu dari 30 poin itu, kalau punya dakwaan lepas. Ya. Hanya kan bahasanya harusnya jangan gitu dong, jangan saya mengundurkan diri, ya kan? Enggak gentle, ya kan? Harus Pak Agus diberhentikan karena Pak Agus ABCD, ya enggak? Pak Catur tuh harus gentle ngomong sama saya, atau WA-nya tuh saya baca dengarnya kalau mau dibacakan. Ya Pak Catur menerima pengunduran diri Pak Agus. Saya enggak pernah mengundurkan diri Pak. Jadi harusnya jawabnya, ya, karena Pak Agus sudah dianggap. Nah, dia kenapa saya dianggap apa? Karena saya berfoto dengan teman-teman yang dianggap sudah berkelainan jiwa atau apa? Itu, ya kan? Pak Agus foto nih. Sebenarnya kan saya sudah di sidang waktu itu zaman Mauludin, kan Pak? Udah ngomong semua depan pengurus berapa banyak tuh? Ada juga. Semua pengurus kecuali Pak Agus lagi sakit. Saya kasih paten juga, bro. Kita sebagai jamaah, ya harus berani menyampaikan kebenaran, Pak. Ya kan? Misalnya kayak daerah salah kita tegur. Jangan takut mau balik tugas, takut dipecat. Ya, kan gitu. Kayak daerah, kalau pusat salah, sini saya ngomong apa yang saya ucapkan dulu di pas masalah Maudin, saya disidang di daerah. Gitu Pak Tri, Pak Tri ada. Semua ada, kecuali Pak Bowo. Pak Bowo juga harus berani ngasih ketua ke pusat. Jangan takut ditarik turingnya. Intinya kita nih membela kebenarannya Allah, harus gak usah takut sama siapa-siapa. Gak usah takut apa-apa. Saya dalam jamaah gitu, jadi jangan salah, saya nggak terpengaruh sama mereka, Pak. Iya. Saya sama sekali enggak. Ini salah waktu Mas ini datang sama Pak, dia ketemu saya. Sampean tuh baru sekarang punya seperti ini, ya, ya kan? Saya katakan itu mereka, saya kenapa sama mereka? Saya udah dari dulu, dari sejak waktu jamaah, dari sejak di GGR di tahun 79 saya diserbu sama jamaah Jiung, orang Jiung, masjid pada kabur tuh semua jamaah. Saya tinggal sendiri. Saya udah sakit hati saya itu kalau mau tahu jamaah kita. Ya kan, sialan nih, zamannya brengsek, ada kabur ngajak-ngajak saya jumatan di sini, ada diserang, dia kabur, cuma saya tinggal sendiri. Itu pertolongan Allah aja, saya nggak diapa-apain. Selamat lah, setelah diberi pertolongan selamat. Itu tahun 79 kalau kita ngalamin gegeran. Tapi enggak, saya yakin inilah Ya kan, selama benar mau di mana, mau di LDI zamannya zaman 6 jam. Kita kan dari YDPP, terus Lemkari dan apa? Kadim, kita ngalamin semua. Organisasi itu kan buatan. Mas Agus, kan kita sudah apa namanya itu mafhum, sudah paham. Sekarang sudah poin aja apa-apa yang telah terima, yang harus diterimakan, yang harus ya, saya akan juga akan menyaksikan itu aja Pak Tri. Ya, Pak Tri, saya tetap sudah loh Pak Tri. Iya. Pak Tri ya. Ya, kasih tahu. Ya. Kita ini dandara, jangan cuma saya apa, itu, jangan munafik gitu loh. Ini loh ya, saya di depan saya baik-baik, di belakang ngomongin ya, saya Pak Agus tuh udah kafir, udah mortal. Iya kan? Kalau ngomong di depan saya. Apa namanya? Harusnya kan gini, kita kan sama-sama cari surga itu pasti terjadi tafsir yang berbeda orang ditemuin harus itu kenapa? Saya ini itu belum ada fasilitas itu ada majelis ilmu kan, karena kan namanya ijtihad, kalau ijtihad itu sifatnya zonni. Zonnya itu bisa salah, bisa juga benar. Kendalinya begitu, kalau salah dapat satu pahala, kalau benar dapat dua. Nah, pada saat dikalah salah, kok diketemukan memang salah. Nah, kita harus di ada nasihat mansuh harusnya itu. Nah, itu secara apa namanya itu hukum Islam seperti itu materi ya. Harus seperti itu. Tapi kan ijtihad Bapak Imam kan berbeda-beda. Nah, tinggal kita aja. Saya kalau kan saya itu maksudnya saya diam, saya nggak saya kerjain. Dan di saat saya mampu untuk bersuara, saya suarakan. Suarakan, kemudian saya apa namanya langsung dikatakan apa namanya itu beda paham. Paham yang mana beda? Kecuali kalau saya baca kitab Weda, Injil, Mutri, ini kan Bukhari saya bawa. Tafsir saya sebanyak kitabnya di situ ada tafsir As-Sa'di, ada jalan lain, ada tafsir yang mereka baca semua apa yang salah gitu ya. Nah, tapi itulah barangkali memang takdir itu. Saya gitu ya maksudnya ya udah hasilnya gitu. Hasilnya di tempat kita itu yang rujukannya kan enggak pembahasan Al-Qur'an enggak pernah pakai tafsir karena ya itu yang kita namanya ketidaksempurnaan pasti ada makanya sedikit kurikulum kan bisa dirubah. Iya betul. Oke, tanda terima enggak ya? Apa cukup di foto aja ya? Banyak tanda terima. Tanda terima. Bagus. Sudah banyak di sana ya.